Salah satu aktor kebanggaan Jawa Timur. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Brodein New Palapa. Lagu terbaru kami bingkiskan buat SMP Indonesia, New Palapa.